Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada malam hari ini adalah malam yang pertama kita mengawali kajian kita setelah sebulan penuh ya kita libur. Dan pada malam hari ini kita memasuki tanggal yang ke-13 bulan Syawal. Ya, 13 ingat saya ini. Dan ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menyebutkan taklim kita pada pembahasan malam hari ini, lanjutkan kajian yang sebelumnya yaitu Masailul Jahiliyah. Para ulama memberikan nasihat tatkala seseorang menyelesaikan bulan Ramadan kemudian memasuki bulan Syawal, mengingatkan kepada kita atau sedikit di antara mereka para ulama kita tentang satu ayat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hingga al-yaqin itu mendatangimu. Al-yaqin di dalam ayat ini maknanya adalah al-maut. Maknanya adalah kematian. Mereka para ulama mengingatkan kepada kita ayat ini sebagai motivasi. Demikian pula tazkir peringatan. Jangan sampai kemudian berakhirnya bulan Ramadan berakhir pula amalan-amalan kita yang sebelumnya dahulu pada bulan Ramadan kita bersemangat untuk membaca Al-Quran, kita semangat untuk kemudian belajar, kita semangat untuk kemudian memperbanyak amalan sedekah dan memperbanyak amalan sholat, itu terputus tatkala seseorang telah mengakhiri bulan Ramadan tersebut. Sehingga jadilah dirinya seakan-akan menjadi seorang yang hanya beramal tatkala ada pada bulan Ramadan saja. Sehingga tatkala bulan Ramadan ini sudah tidak ada, maka amalan-amalan itu hilang sirna. Ini satu perbuatan yang kurang tepat. Karena kewajiban seorang untuk kemudian beramal, kewajiban seorang dan motivasi seorang untuk memperbanyak amalan-amalan ibadah adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan pada diri seorang muslim, tidak hanya pada bulan-bulan tertentu atau pada tahun-tahun tertentu, namun selama jiwa masih ada pada raga seorang muslim, nyawa itu belum tercabut, maka dia dianjurkan untuk kemudian memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya yang masyhur dan ma'ruf Riyadhus Shalihin Bab anjuran seorang untuk kemudian berkesinambungan, continue, terus menerus istiqamah di atas menjalankan satu amalan, amalan kebajikan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam bab tersebut firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian menjadi seseorang yang seperti halnya keadaan seorang wanita yang dia sudah menganyam, menjalin rambutnya. Kemudian tatkala anyaman rambutnya tersebut sudah kuat, dia lepas. Dia lepas ikatannya. Tidak dia ikat. Rambut kalau lah semisal sudah dianyam kemudian tidak diikat, yang terjadi adalah apa? Angkasa. Sehingga terjurai. Menjadi keadaan seperti sebelumnya. Sehingga sia-sia. Anyaman amanyaman rambut yang sudah dikuatkan dari satu jalinan ke jalinan yang berikutnya. Maksudnya adalah hendaklah seorang muslim dimotivasi untuk kemudian giat di dalam beramal. Seorang muslim hendaklah memiliki tipikal seorang yang memiliki semangat untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya tidak surut dari satu waktu ke waktu yang berikutnya, dari satu bulan ke bulan yang berikutnya. Di dalam ayat ini Allah mencela keadaan seorang wanita yang sudah menjalin rambutnya dengan kuatnya, kemudian dia biarkan terjurai, tidak diikat, sehingga menjadi terurai, menggambarkan bahwasannya apa yang dia raju sebelumnya sia-sia, tidak memiliki manfaat dan kebaikan untuk dirinya. Sehingga ayat ini ma'asyarul muslimun rahimani wa rahmakumullah, terdapat anjuran hasungan agar seorang muslim memiliki semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memilih amalan-amalan kebajikan untuk kemudian dia bisa merutinkannya. Dia bisa continue menjalankan secara berkesinambungan, istiqamah di atasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya menyebutkan bahwasannya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu amalan itu adalah amalan yang paling afdal, mulia. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tidak dilihat secara dari sisi kualitas zat amalan tersebut. Tidak pula dilihat dari sisi banyaknya tenaga yang dicurahkan atau harta yang dikeluarkan. Namun Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, "Ahabbul a'mali ila Allah taala adawwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba tatkala hamba itu menjalankannya adalah yang hamba itu bisa merutinkan. Bisa merutinkan amalannya. Seperti membaca Al-Qur'an, dia rutin. Setiap hari dia bisa membacanya. Kalaulah semisal tidak bisa membaca 2 lembar, dia berupaya untuk merutinkannya, mungkin setengah halaman. Atau mungkin kalau semisal sibuk, demikian sibuknya dia membaca setengah dari halaman Al-Qur'an. Artinya dia baca, dia sentuh Al-Qur'an. Itu dia rutinkan. Wa in qalla, walaupun amalan itu adalah amalan yang sedikit. Amalan itu adalah amalan yang sedikit. Namun amalan yang sedikit dengan pemahaman hadis ini, apabila seorang muslim itu merutinkannya, maka akan naik tingkatan amalannya diamalkan oleh dirinya tersebut menjadi satu amalan yang afdal dan mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga ma'asyaral muslimun rahimani wa rahimakumullah, seharusnya seorang muslim tatkala sudah menjalani bulan Ramadan selama satu bulan penuh, ini ada amalan-amalan kebajikan yang dilakukannya pada satu bulan penuh di bulan Ramadan tersebut yang nyangkut, yang masih dia rutinkan. Walaupun mungkin tidak bisa dia maksimalkan amalan yang dia amalkan sebagaimana tatkala dia memasuki bulan Ramadan. Karena tidak dipungkiri bahwasanya seorang muslim tatkala berada di bulan Ramadan, motivasi semangat untuk beribadah jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya tentang keutamaan bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan Allah azza wa jalla akan membelenggu para syaitan, ya kan, wasufidati syayatin, akan dibuka pintu-pintu al-jannah, ditutup pintu-pintu niran, pintu-pintu neraka jahannam. Jadi memberikan kelaziman konsekuensi seorang muslim hasratnya, semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut jauh lebih besar. Dan kecenderungan seorang untuk bermaksiat kepada Allah tatkala memasuki bulan Ramadan lebih sedikit dibandingkan bulan-bulan selainnya, karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan keutamaan bulan Ramadan, Allah akan membelenggu mereka para syaitan. Sehingga semangat untuk beribadah jauh lebih besar dibandingkan bulan yang lain. Namun seperti yang tadi kita sebutkan, seharusnya seorang muslim tatkala menjalankan satu amalan di bulan Ramadan itu secara penuh, ada amalan-amalan yang bisa nyangkut, yang masih nyangkut, yang masih dia rutinkan. Apakah mungkin menjaga sholat sunnah rawatib, ataukah mungkin dia bisa apa namanya merutinkan untuk bisa menyentuh Al-Quran, dia baca Al-Quran. Kalau tidak bisa dia sentuh Al-Quran sehari itu mungkin 5 kali, maka diturunkan minimalnya 1 kali dia sentuh mushaf Al-Quran, dia baca ayat-ayat yang ada di dalamnya. Yang dahulunya pada bulan Ramadan rajin berderma, rajin bersedekah, maka tatkala seseorang memasuki bulan Syawal setelah bulan Ramadan, maka hendaklah amalan ini masih dia amalkan walaupun dengan sedikit dari harta yang dimilikinya. Nabi alaihi salatu wasalam memotivasi seorang untuk kemudian bersedekah di dalam banyak hadisnya. Di antaranya hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Hendaklah masing-masing kalian takut terhadap neraka jahanam walaupun dengan setengah biji kurma. Setengah buah kurma yang dibelah kemudian disedekahkan kepada seorang yang fakir. Artinya kalau misal kalian bisa mengamalkan satu amalan sekecil apapun berupa amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan soleh, maka lakukanlah, maka amalkanlah. Karena dengan seorang melakukan amalan-amalan kebajikan akan bisa membentengi dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini ma'asyaral muslimun rahimani wa rahimakumullah taala. Dan walhamdulillah di tempat kita ini majelis ta'lim ini dibuka secara apa namanya rutin dengan adanya Ustaz Abdul Muti hafizahullah taala, kita menambah beberapa jadwal termasuk di Masjid Asyifa ini ada tambahan jadwal yang insyaallah akan diselenggarakan pada malam Sabtu, ya malam Sabtu itu. Nah, ini dimanfaatkan, dimanfaatkan. Semangat kita untuk kemudian belajar hendaklah ditingkatkan. Mempelajari ilmu ad-din, mempelajari ilmu agama, tak sedikit dari mereka para ulama yang mengategorikannya sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala mencela kaum muslimin tatkala mereka berjihad kemudian mengeluarkan pemuda-pemudanya, kaum prianya untuk berjihad seluruhnya. Namun Allah ingatkan falaula nafara min kulli ta'ifatin, kalaulah semisal ada sekelompok di antara mereka yang mereka utus untuk kemudian mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih baik. Sehingga orang-orang yang mempelajari agama tersebut akan bisa memberikan peringatan kepada kaumnya yang berangkat berjihad apabila mereka kembali ke mereka. Sehingga mereka bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ayat yang menyebutkan bahwasanya mempelajari ilmu ad-din termasuk dari jihad. Termasuk dari al-jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah karena fungsi dari jihad. Jihad fungsinya adalah untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang akan bisa memenangkan agama Allah, memuliakan dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Yang pertama adalah bisuyuf, dengan senjata, dengan pedang untuk melawan mereka orang-orang kafir. Dan yang kedua adalah bil hujjati wal bayan, dengan hujjah dan penjelasan-penjelasan. Dengan al-ilm yang membantah kekufuran, yang mengingatkan kaum muslimin untuk kemudian istiqamah di atas agamanya, yang mengingatkan kepada mereka kaum muslimin tentang hak Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan seorang yang melakukan dosa kemaksiatan untuk kemudian segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari bagian al-jihad. Sehingga ma'asyaral muslimun rahimani wa rahmakumullah, mereka para ulama mengatakan bahwasanya jihad pada zaman kita ini dilakukan oleh mereka kaum muslimin dengan cara yang kedua, yaitu dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan pedang, bukan dengan melakukan tindakan anarkis, melakukan pengeboman, yang kalau misal diruntut aksi-aksi anarkis terorisme pada zaman-zaman kita saat ini di berbagai macam negara, larinya adalah memerangi al-hukam, memerangi penguasa, ya kan, memerangi penguasa. Pada zaman kita saat ini subhanallah, sekian banyak aksi terorisme di berbagai belahan wilayah negara kita ini, mulai dari pengeboman, bahkan mulai terjadi tindakan-tindakan berani, ya kan, mendatangi mabes polisi kemudian melakukan penikaman ke beberapa aparat kepolisian yang bertugas di tempat tersebut. Ini ma'asyiral muslimun rahimani wa rahmakumullah taala. Ini jelas-jelas tindakan yang sama sekali tidak mencerminkan kepribadian sebagai seorang muslim. Yang sangat disayangkan dan disesalkan adanya anggapan sebahagian pihak yang beranggapan bahwasannya apabila seorang muslim bersemangat untuk menjalankan, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, bersemangat untuk kemudian mengamalkan syariat agamanya, ini mulai apa namanya dikhawatirkan ada paham-paham terorisme. Sehingga tak sedikit, ya kan, seorang muslim yang awam yang melihat penampilan sosok seorang muslim yang mencerminkan dirinya sebagai seorang muslim, seperti memelihara jenggot, jenggot ini termasuk dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada para nabi, nabi Allah subhanahu wa ta'ala itu berjenggot. Sehingga tatkala Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam marah kepada saudaranya Harun alaihi salatu wasalam karena kejadian Samiri membuat patung kemudian disembah oleh umatnya Bani Israel, dalam keadaan tatkala itu Nabi Musa alaihi salatu wasalam sedang melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur. Nabi Allah datang menemui Nabi Harun alaihi salatu wasalam dan mengatakan, kenapa engkau tidak melarang umatnya, umatku? Kenapa engkau biarkan mereka? Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala marah dalam keadaan menarik jenggotnya Nabi Harun alaihi salatu wasalam. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala. Dan keadaan masyarakat kaum muslimin yang awamnya di negara kita ini wajar memiliki anggapan demikian, disebabkan karena tindakan-tindakan aksi terorisme yang dilakukan oleh mereka orang-orang Khawarij, melakukan pengeboman tatkala diambil jenazahnya, dilihat dari sisi penampilannya ini nyunah, ya kan, memelihara jenggot, bahkan sering membaca Al-Qur'an, sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istrinya bercadar dan yang semisalnya, wal iyadz billah. Dan bila mana kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memang demikian sifatnya kelompok Khawarij dari setiap zaman ke zaman yang berikutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya jauh hari sebelum munculnya kelompok tersebut, akan muncul orang-orang yang tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Akan muncul orang-orang yang kalian wahai para sahabatku akan menganggap sedikit amalan ibadah salat kalian dibandingkan salatnya kelompok tersebut, dan puasanya kalian dibandingkan puasanya kelompok tersebut. Mereka sering menjalankan ibadah salat baik di malam harinya ataukah di siang harinya. Siang harinya mereka hidupkan dengan berpuasa, lisan mereka basahi dengan membaca ayat Al-Qur'anul Karim. Namun Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan yamruquna minaddin muruqas sahmi minar ramiyah. Namun mereka adalah kelompok yang keluar dari agamanya seperti keluarnya busur menembus hewan yang dipanahnya. Sehingga seperti peluru yang terkena tubuh seekor binatang yang sedang diburu, kemudian peluru tersebut atau busur tersebut menembus badannya. Kalau semisal satu busur ditarik dengan kencang kemudian dibidikan ke hewan, tatkala kita membidiknya pas mengenai bagian dagingnya sehingga busur itu menembus tubuhnya. Tatkala kita ambil busur itu kemudian kita periksa mata panahnya, maka kita tidak akan menjumpai adanya darah, ya kan? Tidak menjumpai adanya darah, saking cepatnya dia menembus tubuh tersebut. Dalam artian mereka keluar dari agama al-Islam dalam keadaan semua syariat-syariat yang ada di dalam al-Islam berlepas diri dari amalan orang tersebut, diingkari. Berarti dia menjalankan satu amalan yang tidak sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bila mana kita melihat ma'asyarul muslimun rahimani wa rahmakumullah, hikmah seseorang mempelajari ad-din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, di samping tadi kita sebutkan bisa meninggikan memuliakan kalimat Allah dengan dia membantah kebatilan, dengan dia mengingatkan kebenaran, dengan dia mengarahkan seseorang kepada perkara kebenaran. Faedah yang lainnya yang tak kalah pentingnya adalah akan bisa membentengi dirinya dari jalan-jalan penyimpangan dan kesesatan, sehingga dia tidak mudah goyah dari sisi akidahnya, dia tidak mudah goyah dari sisi prinsip manhajnya, tidak mudah untuk kemudian diambil oleh mereka orang-orang khawarij sehingga akhirnya tercekoki oleh ideologi mereka, tercuci otaknya dan berpahaman seperti halnya pemahaman mereka. Dia punya prinsip mengetahui kebenaran sebagai kebenaran dan mengetahui kebatilan sebagai kebatilan. Dan inilah doa yang dianjurkan seorang muslim untuk kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dia meminta kepada Allah agar supaya Allah terangkan kepada dirinya kebenaran sebagai satu kebenaran. Setelah dia melihat kebenaran itu sebagai kebenaran, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian diberikan taufik agar bisa menjalankannya. Dia juga meminta kepada Allah agar supaya diperlihatkan kesesatan, kebatilan sebagai kebatilan, dan dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bisa meninggalkannya. Ini doa yang sangat penting untuk kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang sebagian mereka mengetahui itu kebenaran namun dia tidak diberi taufik untuk kemudian mengamalkannya. Sebagian mereka mengetahui itu kebatilan namun tidak diberikan taufik untuk kemudian meninggalkannya, sehingga dia berada di atas kebatilan dalam keadaan mengetahui itu sebagai perkara kebatilan, wal'iyadz billah. Dan inilah ma'asyarul muslimun rahimani wa rahmakumullah yang ditafsirkan oleh sebagian di antara mereka para ulama ahli tafsir tentang makna dari as-siratal mustaqim yang kita diwajibkan untuk kemudian membacanya pada setiap sholat-sholat yang kita lakukan. Dengan membaca surat Al-Fatihah, seorang meminta hidayah kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ditafsirkan oleh sebagian dari kalangan ahli tafsir, maknanya adalah al-ilmun nafi' wal-amalus salih. Dia meminta kepada Allah untuk kemudian diberikan ilmu yang bermanfaat, dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian diberikan taufik agar bisa menjalankan amalan yang saleh. Ini sampai jam berapa, Ful? 7:30. Nah. Ini siratal mustaqim yang seorang muslim diwajibkan untuk kemudian memohon dan memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada penggalan ayat yang sebelumnya Allah menceritakan keadaan al-Yahud dan keadaan an-Nasara. Pada ayat yang setelahnya, ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan mereka orang-orang yang kau murkai, maksudnya adalah al-Yahud. Waladzalin, dan bukan jalannya mereka orang-orang yang sesat. Al-maghdubi alaihim ditafsirkan oleh mereka para ulama ahli tafsir maknanya adalah al-Yahud, orang-orang Yahud. Sebab musabab mereka menjadi kelompok yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka punya ilmu akan tetapi tidak mempraktikkan ilmunya. Mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai Rasulullah. Bahkan penduduk kota Yatsrib yang kemudian berubah nama menjadi kota Madinah. Sebelum berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa kita katakan sebab musabab kenapa seluruh penduduk kota Madinah berbondong-bondong memeluk agama Islam tidak lain dan tidak bukan adalah disebabkan karena ulah tetangga mereka dari kalangan al-Yahudi. Tetangga mereka dari bangsa al-Yahudi. Diceritakan bahwasanya sebelum muncul al-Islam, sebelum datang al-Islam, orang-orang Yahud kerap kali bermusuhan dengan orang Arab. Karena orang Arab yang berada di dekat mereka adalah penduduk Al-Ansar, penduduk Yatsrib, maka mereka sering bersitegang dengan penduduk kota Yatsrib tersebut. Dan setiap kali terjadi perselisihan antara Al-Yahud dengan penduduk kota Yatsrib, maka orang Yahud ini akan mengatakan kepada penduduk kota Yatsrib akan muncul seorang nabi yang nanti kita akan mengikutinya dan kita akan memerangi kalian bersama nabi tersebut. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa kanu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Yang dahulunya mereka orang-orang Yahud beranggapan akan bisa mengalahkan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Akan tetapi tatkala datang seorang rasul yang mereka anggap akan bisa memenangkan mereka tatkala melawan bangsa Arab, mereka pun mengkafirinya, mengingkarinya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala, sehingga penduduk kota Yatsrib tatkala mendengar ada seorang nabi yang berada di kota Mekah yang mengingatkan kepada mereka tentang hak Allah, kemudian mengingatkan kepada mereka tentang bahaya kesyirikan, berbondong-bondong mereka memeluk agama Islam, takut didahului oleh mereka orang-orang Yahud, sehingga nantinya apa yang diancam oleh bangsa Yahud tersebut akan menjadi kenyataan. Sehingga mereka pun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini al-Yahud. Punya ilmu akan tapi tidak diamalkan. Adapun an-Nasara, sebab musabab mereka menjadi kelompok yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena beramal tanpa ilmu. Mereka menjalankan suatu amalan-amalan akan tetapi amalan tersebut tidak disyariatkan oleh nabi mereka. Di antaranya adalah ar-ruhbaniyah, yaitu at-tabattul. Anjuran untuk seorang untuk kemudian tidak menikah dan memfokuskan diri serta menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid, wa ruhbaniyatan ibtada'uha. Dan ruhbaniyah adalah termasuk dari perkara-perkara yang mereka ada-adakan, yaitu bangsa Nasara. Karena itulah Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala beliau menyebutkan, man fasada min ulama'ina fa fihi syibhun min al-yahud wa man fasada min ubbadina fa fihi syibhun min an-nasara. Apabila kita melihat adanya seorang alim ulama kita yang rusak, maka padanya ada kemiripan dengan orang Yahud. Dan apabila kita melihat adanya seorang yang rusak dari kalangan ahli ibadah kita, maka padanya ada kemiripan dengan mereka orang-orang Nasara yang semangat beribadah, akan tapi ternyata mereka menjalankan satu ibadah yang bertentangan dengan ajaran Nabi mereka Isa alaihi salatu wassalam. Sehingga ma'asyar al-muslimun rahimani wa rahmakumullah, siratul mustaqim yang didambakan oleh seorang muslim untuk kemudian mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah jalan yang bertentangan dengan al-Yahud yang mereka berilmu tapi tidak mengamalkan. Berarti mereka meminta, kaum muslimin meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan ilmu kemudian bisa mengamalkan, dan berseberangan dengan an-Nasara yang beramal akan tetapi tidak didasari dengan al-ilm. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai mukaddimah dari kajian yang insyaallah akan secara rutin kita selenggarakan. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.